bareng semuanya. Wis tak kepong lagi senengmu soko atiku sak tenan nerang aku si itu sesok liamu kepongmu jaring ati nangke kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jodoh saiki kowe mlendani janji jare sehidup semati nangke ngopo bukti kowe maca tresno ku demi wetokan liyo yo wis ora apa-apa insyaallah aku iso liyo mesembah